pengen turuning dadamu. Mbok elus rambutku, bunga hatiku, cahyo rembulan temerembang turu-turu. Koyo-koyo ngerti wengi ojo ninggal nih aku. Tak genggam tanganmu, tak elus pipimu, semua biar jantungku koyo mandek ora mlaku. Tresnoku yo mung kowe, ra ono liyane. Muko dewe bahagia selawase. Apa anane tamponan luwe kekuranganku, ojo dadi bebal hatimu. Semono kota suwon ngancani aku, sayang iki tulus ora semu. Tak genggam tanganmu, tak elus pipimu, semua biar jantungku koyo mandek ora mlaku. Tresnoku yo mung kowe, ra ono liyane. Muga dewe bahagia selawase. Po anane tomponan luwe kekuranganku, ojo dadi bebalan atimu. Semono ku tasun ngancani aku, sayang iki tulus ora semu. Po anane tomponan luwe kekuranganku, ojo dadi pepalang atimu. Oh samono kota suwon ngancani aku, sayang iki tulus ora semu. Aku ngakoni kabeh iki, ikhlas saka ning ati nggo sliramu. Aku ora menghargai serapopo rasa hati ketuni. Cukup aku ngerti perjuanganku tadi esamu neng urepmu. Sajembar sekoro aku ikhlas jenahi rekutu nompo loro iki. Tolong ojo koe ninggalke aku, aku pengen ning sandengmu. Serapopo rasa hati ketuni. Cukup aku ngerti perjuanganku tadi esamu neng urepmu. Sajembar sekoro aku ikhlas yen akhire kutu nompo loro iki. Tojo koe ninggalke aku, aku pengen ning sandengmu. Panceni kita lani, aku raisa nampo, aku esih kelas nerimu. Tapi aku sing ora lilo, pengenmu kepiye, pengenku nyandeng kowe. Wis laleke aku, tak coba nampo anane. Mungkin wes takdire kutu dikuatke nompo kenyataane aku rokoe pancen tutu jodone. Coba nguatke hati nopo kasunyatan iki. Senajan pari rasane aku kudu sadar diri. Biyen kowe ninggal lungo tanpa pamit karo aku. Saiki we teko ning ngarepku mung ngeterke undangan rapimu. Aku kudu sadar posisi ra bakal bisa duweni mergo kowe sing tak tresno malah milih wong liya. Mung iso tak pendem ning ati rasa sayang ro tresno ku iki. Aku tresno kowe, kowe tresno liyane. iki marang sliramu. Gandeng wis suwe jebul aku tutu jodohne, matur suwun. Kowe wis tau nggawe kisah ning uripku. Kutu sadar posisi ra bakal iso nduweni, merko kowe sing tak tresno malah milih wong liya. Mung iso tak pendem ning ati rasa sayang ro tresno ku iki. Aku tresno kowe, kowe tresno liyane. Remu atiku nompo layang undangan rapimu. Bubrah ne crito tresno iki marang sliramu. Kandeng wesue jebul aku tutu jodohne, matur suwun. Kowe wis tau gawe kisane uripku. Tadadono, perasaan iki kanggo kowe sing lagi tak tresnani. Mbok tolong aja ngecewane atiku sing kadung pengen bahagia ne uripmu. Ikhlas no hatimu, pasrah nenek aku. Rapa kau tak larani tekan matiku. Ojo sok mikir aku bakal larani, merko ku yakin we titipan Gusti sing tak kangeni. Ojo so mikir aku bakal ngelarang. rasani. Merko ku yakin wetete pane Gusti sing tak kangeni. Mestine atimu ora baleni perasaanku loro, pengen ku kowe iso nambani ngewangi lali rupane. Pandong aku tekan tuong nganti sing misake nyawa. Sayang aku percaya kowe ra gampang kena kudo. Berbarengan joko ati ojo ngasih ngelarani. Ya mung siji, ya mung kowe tekan nganti. Wis ta pasrahne kabeh karo Gusti. Utane sore sing dadi saksi. Nalika kabeh iki tak lakoni ikhlas ati, muka Gusti maring ngitalan sing tak pingini. Dadi siji tekan tuwa sesandingan, ojo mung iso ninggale kenangan. Arep mengko nyawa iki wis ilang salah siji, ra bakal ono sing iso ganteni. Pandong aku tekan tuwa nganti sing misake nyawa. Sayang aku percaya kowe ra gampang kena kudo. Bebarengan joko ati ojo ngasih ngelarani. Yo mung siji, yo mung kowe tekan ati. Di siji tekan tunggu sesandingan, ojo mung iso ninggalne kenangan. Arep mengko nyawa iki wis ilang salah siji, ra bakal ono sing iso ganteni. Soko aku karo kowe iso dadi awak dhewe. Matur suwun wis ngancani selama iki. Tak temokne kabeh bahagiaku sing tak karepke karo kowe kabeh wis dadi tak. dire caro come capello è stato tra l'anè. Utane sore senta utati saksi narikane sampean medo janji saben dino anane mung kala saya suwe mboten petah cukup semanten nggonku berjuang tresnoku saiki pun kadung ilang saturunge gawe hatimu loro satenane sayang kape wis tak ketuni satenane aku sepengin bali wis lalekke kape kenan sing ono tak coba kuat iso nompo ora popo sayang kape wis tak ngapuro nek kon baleni sorry wis ora iso tresnoku saiki pun kadung ilang saturunge sayang aku njaluk ngapura aku wis gawe hatimu loro satenane sayang kape wis tak ketuni saat tenane aku sepengen bali wis lalai kape kenangan sing tau ono tak cukup kuat iso nompo ora popo sayang kape wis tak ngapuro nek kon baleni sori wis ora iso nek kon baleni sori wis ora iso. Apa ora ngerti rasa ati iki biyen kowe tau nglarani tatu wis mari ora arep baleni nimas aku wis ora suti Ah. bisa wingi aku tenanan sayang karo kowe nanging ngopo sayangku tinggu tolanan kowe tenang. iki ora lilo yen nyawang sliramu nyandeng wong liyo. Segampang kuwi caramu ngapusi rasa atimu. Kepiye mane caraku nglalekno esem kuyumu. Saiki aku dhewe kene men sepi tanpa tresnamu. Saiki aku dhewe neng kene men sepi tanpa tresnamu. Men sepi tanpa tresnamu. Aku kelingan pertama kali dewe kenalan, niatku arep tak kawe pelarian. Saya suwe aku ngeroso nyaman. Ora gampang ngadepi aku, ra gampang ngerteni sikapku. Sabarmu takoni hebat, sliramu jan ra tau sambat. Muga wae tresnane dhewe kuat. Sampun gawe nyaman, aku percaya sliramu tenanan. Janjiku bakal selalu setia. Muka Gusti nyanding nuning pelaminan. Ngapura yen aku ake salah, sabarmu neng aku ora kenal lelah. Ku pertahankan dengan susah payah, kita takkan berpisah. Takkan berpisah, semua pasti akan indah. Turnun sampun gawe nyaman, aku percaya sliramu tenanan. janjiku bakal selalu setia. Muka Gusti endeng none pelaminan. Kapurane yen aku akeh salah, sabarmu ning aku ora kenal lelah. Ku pertahankan dengan susah payah, kita takkan berpisah. Ku pertahankan dengan susah payah, kita takkan berpisah. Siji kowe selawase karo kowe, bungaku ketemu seliramu. Ojo nganti weng larani aku, wis tak mantap ke we tadi pendamping uripku tekan tuaku lan tekan matiku. Lintang-lintang sing gemerlap nang langit wengi, sing tau dadi saksi kun resnanimu tulus sekon jero niati. Ojo asih salah siji ngelarani, matiku kowe sabar nrimo mas yo tau tak gawe loro, sabar ngadepi rintangan sing mengharap. Siji kowe selawase karo kowe, lintang-lintang sing gemerlap nang langit wengi, sing tau dadi saksi kun resnanimu tulus sekon jero niati. Ojo asih salah siji ngelarani, sing kematiku kowe saban rimo wasyo tau tok kawe loro, saban ngadepi rintangan sing mengharap. Siji kowe selawase karo kowe, siji kowe selawase.